laju buku ni nyari buku adalah tak ada. Cuma kalau kalau kita tengok terjemahan dia, dia akan jadi apa? Ahmiyah. Ahmiyatul Harakat Islamiyah. Iaitu apa sebenarnya kepentingan ataupun urgensi Harakat Islamiyah. Ini kalau tajuk-tajuk besarnya, kenapa Harakat Islam yang perlu, mengapa perlu amal jamaah ini, perlunya penyusunan tanzim, pemimpin yang bertanggungjawab, mengikut yang dia, mengapa perlu perencanaan, faktor-faktor perencanaan, faktor-faktor di luar perencanaan, perencanaan dan takdir. Ini semua khabar rahmatullah, peranan Harakat Islam yang, bagaimana Harakat Islam yang dapat menang. Kemudian kendala, dia membahaskan masalah-masalah yang mungkin timbul dalam masyarakat terhadap Harakat Islamiyah. Ini kendala dari masyarakat, kendala fizik, kendala fizikal daripada para penentang. Kemudian kendala, kendala dari dalam, dalam ini, kelemahan organisasi dan perencanaan, tidak ada semangat ilmuan. Harakat Islamiyah dulu dan besok, Harakat Islamiyah dulu, ciri Harakat Islamiyah ke depan. Buku ni memang simple sih. Tapi anak rasa setiap kita perlu memilikinya. Ini adalah seminar yang dihadiri oleh Dr. Yusuf Orlowi ketika ikhwan-ikhwan di Amerika membuat apa? Membuat seminar di sana. Jadi ini dia punya kertas kerja semua. Memang cukup simple. Anak beli tahun 96. Itu entah tahun ya. Tahun 96. Anak beli di Bandung dulu. Hari Isnin 28 Syawal 1416 Hijriah 1823 1996. Maksudnya memang setiap kali biasa ni kalau anda beli buku, anda akan beli apa tarikhnya, harinya, dan di mana anda beli. Sebab nanti insyaAllah macam sekarang lah kan, dah 11 tahun anda akan, bila anda Pusat Surabani, anda akan teringat Pusat Surabani tu macam mana keadaan kedainya kan, siapa tuan punya ni. Sebab nanti kalau beli buku, buku ni anak rasa anak dah baca 5 atau 6 kali. Tapi setiap kali anak membaca dia, rasa ada benda baru yang kita dapat. Bila kita tengok keadaan kan, keadaan apa keadaan masyarakat, kalau kita kita cek-cek lagi, ada poin-poin yang selama ni kita miss out terhadap harakat. Jadi khafilah rahmatullah, kalau kita tengok betapa Dr. Yusuf Orlowi mengatakan bahawa Harakat Islamiyah ni adalah satu yang sudah wajib ada. Kalau tak adanya, tak ada orang berharakah, maka sangat besar kemungkinan umat ni akan berada dalam keadaan rosak dan cukup. Sebab apa? Harakah fasadiyah. Kalau kita istilahkan kan, ada harakah fasadiyah ni maksudnya harakah ataupun gerakan yang nak merosak ni kan? Mereka terus bekerja dalam bentuk-bentuk yang kadang-kadang lebih canggih compare dengan harakat Islamnya. Kalau kita approach mengajak orang kepada Islam, bagaimana caranya? Mungkin kita pergi dari bilik ke bilik kan? Kita ketuk dari pintu ke pintu. Bagaimana sudah Rasulullah SAW dan para sahabat ini? Tapi harakah fasadiyah ataupun harakah irtidat gerakan merosak dan gerakan pemurtadan ni, mereka masuk ke dalam rumah umat Islam sekarang ni malah dijemput. Kalau kita tak diundang, kita masuk ya, main pakai belasah je kan, masuk ya, ketuk-ketuk, silap-silap dihalau orang ya, silap-silap dulu apa-apa tu, ya rumah ya, ya orang baru. Kalau macam yang sedikit dilakukan demi untuk dandan tu rasa sakit perut, dandan tu rasa nak pergi ke tandas dan lain sebagainya kan, nah, itu cara kita masuk. Tapi harakah fasadiyah ni sekarang masuknya halus, malah dijemput, dibayar untuk masuk. Diorang masuk malah bahkan mendapat keuntungan kan? Dan mereka lebih agresif ni. Mereka masuk ke dalam tubuh umat Islam sekarang ni, merosak umat Islam tu, agresif tubuh cara ni dan sangat inventif. Sudah nak agresif, bahkan inventif kan. Dalam erti kata mereka itu agresif, sangat cepat gerak kerjanya dan juga inventif. Mereka sangat apa berkesan dan mendalam kesan. Itu sebab kenapa kerosakan umat sekarang ini hampir seolah-olah tidak terbendung-bendung. kekuasaan umat ini baik kekuasaan yang paling penting dan yang paling dahsyat sekali yang terjadi itu kekuasaan akidah. Itu sebabnya kenapa kalau kita tengok di dalam Al-Quran, nanti tengok tidak ya, nak tengok ayat apa tak apa makna. Kita cek dulu insyaAllah. Anda tengok ayat 162 daripada surah An-Nisa. Turun baca kan? Surah An-Nisa ayat 100, surah yang keempat ayat 162. Tapi orang-orang ilmu yang mendalam jasa mereka dan orang yang beriman, mereka beriman dengan Al-Quran yang diturunkan kepadamu, jadi Muhammad, dan seperti kitab-kitab yang diturunkan sebelummu. Begitu pula mereka yang melaksanakan salat dan menaikkan zakat dan beriman kepada Allah dan hari kemudian, mereka akan kami berikan pahala yang besar. Khafilah rahmatullah, berapa kali Allah SWT ulang perkataan iman di situ? Okay. Kalau kita perhatikan, yeah, Allah Subhanahu Wa Taala mengulang-ulangi perkataan iman ni. Okay. Lakinni rasikhuna fil ilmi minhum wal mu'minuna yu'minuna bima. Allah Subhanahu Wa Taala sebut, menyebut di situ, tetapi orang-orang yang rasikhuna fil ilmi sangat mendalam, sangat luas, sangat tajam keilmuannya, minhum di antara mereka. Al-mu'minuna, iaitu orang-orang yang beriman, yu'minu nabima. Antum bayangkan keimanan Allah Subhanahu Wa Taala sebut perkataan iman tu dan ditegaskan lagi beriman kepada Al-Quran. Pelik ya. Kenapa tidak cukup Allah Subhanahu Wa Taala sebut sekali saja perkataan iman tu? Kita sudah sedia maklum. Kalau beriman tu maksudnya memang betul-betul beriman lah kan. Tetapi Allah mengulang perkataan iman sampai berkali-kali dan antum tengok ya, wal mu'minuna billahi wal yawmil akhir, dan beriman lagi kata Allah Subhanahu wa taala dengan hari akhir dan kepada Allah dan hari akhir. Sebab apa? Ana terkesan lah baru tadi beberapa minit sebelum sampai ke sini, Akhi Ipin menceritakan tentang artikel yang ditulis oleh apa Ustaz Saiful Islam nama tu. Ya, Ustaz Hasrizal tu. Artikel terbarunya. Kalau antum nak tahu antum ni ana benda-benda ni memang tak suka nak surf internet sangat. Dia dapat daripada internet lah. Ana dia kata orang-orang Amerika tu. Mereka itu tidak percayakan Tuhan dalam keadaan mengakui adanya Tuhan. Orang Amerika ni tidak percayakan Tuhan dalam keadaan mereka mengakui adanya Tuhan. Tetapi dia kata berbeza dengan orang-orang kita. Orang-orang kita ni mengaku beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala dalam keadaan tidak ada Tuhan. Sebab apa? Dia dalam artikel tu banyaklah dia explain kan. Kita ni kadang-kadang khaflar Allah percaya adanya Al-Quran. Tetapi sejauh manakah kita kemudiannya beramal dengan Al-Quran? Masalah beramal ni problemnya kita ni. Berapa banyak orang-orang yang berkeyakinan bahawa Allah Subhanahu Wa Taala sebagai pemberi rezeki, tetapi kemudiannya berapa ramai orang yang meyakini bahawa sebenarnya faktor yang memberi rezeki itu adalah Allah. Kan? Yang ini yang jadi problemnya. Sebab itu kalau kita tengok kafilah rahmatullah, berapa banyak orang-orang yang tinggi kalau kata Ustaz Saiful Islam tu, tak guna kita ni ada ilmu agama melangit tinggi ni. Kalau seandainya dengan ilmu yang melangit tingginya itu tidak menjadikan kita lebih dekat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Lebih baik ilmu kita sedikit kata dia. Tetapi dengan ilmu yang sedikit tu kita betul-betul manfaatkan. Itu sebabnya kenapa Allah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan kepada kita kan doa kan. Apa dia? Rabbi zidni ilman nafi'an. Wahai ya Allah, dan tambahkan padaku ilmu, tetapi bukan sekadar ilmu, ilmu nafi'an, iaitu ilmu yang bermanfaat. Sebab diharapkan ilmu kita, diharapkan sekali kita dengar tazkirah, makin bertambah iman kita. Kan? Setelah kita yakin dengan Al-Quran, kita beriman dengan Al-Quran tu dan kita beramal dengan Al-Quran. Itu jauh lebih baik. Kan? Itu jauh lebih penting. Sekadar punya ilmu, sekadar berteori, memang indah teori kita, ngok-ngok kita berteori kan, suruh bagi ceramah kan. Tetapi bila diminta berkorban, macam-macam alasan kita bagi, tak guna. Tak guna keyakinan kita tu. Kan? Itu sebabnya kenapa? Kemarin, ketika Ana tak teringat ada pengisian di sini, Ana beritahu kepada ikhwan-ikhwan di Melaka, okey tak apalah, Ana ingat Ana akan tidur di Melaka je. Tiba-tiba Ahipin cakap, antum ada pengisian pada subuh. Ya Allah. Ana telefon balik ikhwah di Melaka, Ana kata tak jadi, cancel. Jadi macam mana? Ana kata Ana akan perpanjangkan apa slot tu. Daripada pukul 9, jadual Ana patutnya sampai pukul 12. Tak apa, Ana kemarin tu Ana perpanjang, jadi sampai pukul 2 lebih kurang. Kan? Supaya walau macam mana pun insya-Allah boleh dimanfaatkan mudah-mudahan. Sebab Ana kata Ana kena balik. Kan? Itu sebab kenapa bila Umar kata kalau tak hadir pun tak apa. Kan? Tapi Ana tak boleh. Tak boleh. Sebab bukan begitu caranya sebagai seorang yang percaya akan pahala daripada Allah Subhanahu Wa Taala kan. Pada orang yang beriman pada Allah Subhanahu Wa Taala, jangan pernah menolak peluang berbuat pahala. Letih Allah, letih hari, letih kita tak tidur tu, kita boleh cover bila-bila insya-Allah. Tetapi pahala berbuat pahala, peluang berbuat pahala dia bukan datang setiap masa dan setiap keadaan. Nah. Jadi kita kena yakin dengan benda ni. Kita bukan sekadar berteori. Letihkah kita, kan, sibukkah kita, itu bukan merupakan alasan untuk kemudiannya kita meninggalkan perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Perintah dakwah. Sekarang yang kita nak cari sana, yang kita nak bina ni adalah manusia-manusia seperti ini. Ana minggu depan alhamdulillah dibagi peluang oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk pergi ke Pahang. Tapi bukan pergi melancung, pergi ke apa kelab Mediterranean. Tidak ada kena-mengena sedikit pun dengan urusan-urusan seperti itu. So, minggu depan insya-Allah kita akan ada program dengan apa? Dengan Matrik Pahang. Insya-Allah. Ada berapa Asya yang dijangka? Dalam 30 orang insya-Allah. Kan? Kita nak beritahu kepada ikhwan-ikhwan Matrik, sebab kebetulan minggu depan kita ada program dengan Matrik Utara. Matrik Utara tu pun lebih kurang dalam jumlah itulah. Matrik Utara tu digabung Pulau Pinang, KMC, Changlut, kemudian KMK, kemudian ada satu apa ni KMK, Perlis. Jadi 4 matrik bergabung. Dan minggu depan juga insya-Allah ada program apa KMPK Perak buat sendiri, matrik Pahang buat sendiri. Ana ditugaskan oleh dakwah untuk pergi ke KMPK apa KMP Pahang. Sedangkan tak tahulah ikhwah mana pula yang akan pergi untuk ni kan. Kita tengok khabar rahmatullah, bagaimana kita nak menggabungkan mereka ni nanti insya-Allah matrik-matrik ni supaya nanti pergi masuk ke kampus kan. Tujuan dia sama. Bukan sebab nak masuk engineering, bukan sebab nak masuk medik, bukan ni. Sekarang ni tujuan utama dalam hidup kita, ke mana pun kita berada, dalam untuk dakwah. Ini tujuan utama hidup kita. Adapun kita belajar jadi medik, kita belajar nak jadi doktor, kita belajar nak jadi engineer, yang ini sebenarnya kerja sampingan kita. Kita kena yakinkan khafilah rahmatullah, setiap akdab sekarang ni, setiap orang yang ikut dalam dakwah ni, tujuan utama dalam hidup ni adalah untuk mencari redha Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itulah tujuan kita diciptakan. Kan? Allah Subhanahu Wa Taala berfirman kan dalam surah yang ke-6 yang kita baca dalam doa iftitah. Selalu kita baca walaupun kemudiannya ada modification sikit di hujungnya. Kan? Tetapi dalam surah yang ke-6 ayat 162 tu jelas ah. Perintah Allah Subhanahu Wa Taala kepada kita semua. Tolong baca kan surah yang ke-6 ayat 162. Katakanlah Muhammad, sesungguhnya salatku, ibadahku, hidupku dan matiku hanyalah untuk Allah, Allah Tuhan Tuhan Alam. Kul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati. Semuanya sudah kita akui. Apa dia? Lillah. Dan Allah Subhanahu Wa Taala menegaskan dalam surah yang ke-51 yang ke-56 dan dalam surah Az-Zariyat yang ana yakin banyak di antara kita yang hafal bahawa wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Kan surah 51 ayat 56. Kalau kita tengok daripada ayat-ayat ni semua khafilah rahmatullah Al-Quran, kita perlu benar-benar meyakini bahawa hakikat kehidupan kita adalah untuk mengabdi kepada Allah. Inilah tujuan kenapa kita diciptakan. Inilah tujuan kenapa kita hadir di atas muka bumi ini. Kan? Tunduk, patuh, kan? Taat hanya pada Allah Subhanahu Wa Taala dan Rasulnya, insya-Allah. Adapun kemudian yang Allah bagi amanah kepada kita ni, jadi doktor misal kata, Allah Subhanahu Wa Taala jadi berikan amanah tambahan jadi engineer, itu sampingan saja. Kan? Itu betul-betul sampingan saja. Kalau sekarang ni antum semua diamanahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk masuk UTP, kan? Untuk belajar engineering. Ini sampingan saja. Tapi apakah perlu kita cuaikan ataupun kita abaikan sampingan ni? Tak boleh. Amanah ni. Amanah tetap perlu kita jaga. Kan? Jadi kita pun kena serius betul-betul belajar. Sebab kalau seandainya kita tak jadi engineer, nanti Cina kapir, Hindu laknat yang jadi engineer, susah juga kita. Kan? Jadi kita pun kena belajar sungguh-sungguh. Itu yang anak cerita pada ikhwan-ikhwan dan akhwat-akhwat KTT kemarin kan. Kita cerita, kemarin anak kata anak baru sebulan, lebih kurang sebulan balik daripada Indonesia. Kan? Kita jumpa dengan ex my alumni, Universiti Pajajaran. Ada 300 lebih, insyaAllah, alhamdulillah, student-student medik. Yang ini kita pergi jumpa, kita susun program dia orang, kita set up halaqah-halaqah ni, kan? Kita bagi tahu pada dia orang nanti insya-Allah kita akan datang 3 bulan sekali, next kita akan datang insya-Allah bulan 3 sebab dia orang akan balik cuti hujung tahun ni, dia orang akan balik cuti, kan? Kita dah susun dah program, sebab kita susun program dengan dia orang supaya dia orang hadir untuk program penjana insya-Allah. Program kita kumpulkan budak-budak sekolah semua seluruh Malaysia. Kita kumpulkan dan kemudian ni kita akan bagi-bagi budak-budak. Siapa yang nak jadi engineer, nak ambil engineering, kita akan bagi. Dia facilitator engineer. Dia yang ambil macam antum semua nanti insya-Allah. Ha. Jadi facilitator untuk yang akan ambil engineering. Siapa yang nak ambil medik, nanti kita akan susun untuk dengan budak-budak yang tengah ambil ikhwan-ikhwan dan akhwat-akhwat yang tengah ambil medik nanti. Benda ni kita kena susunlah. Dan Nana cerita pada dia orang nanti sampai masanya ni, Nana kata walaupun kita akan kemudian dia susun program bagaimana siapa yang akan ambil pakar dalam bidang apa, siapa yang akan, dan kemudian kita akan buat rangkaian klinik, kita akan buat hospital dan lain sebagainya. Ini harakah ni. Kalau tu baca buku ni, perencanaan ni adalah satu yang sangat sangat essential. If you fail to plan, you are planning to fail. Dakwah ni bukan berjalan secara tak sengaja lah. Afan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengarahkan kenapa diarahkan para sahabat ada yang hijrah ke Habsyah? Ada yang kemudian certain years kan? Ada yang dah mula. Kenapa Rasulullah SAW mengarahkan Rasulullah SAW mengarahkan sahabat pergi ke Taif, pergi ke Yaman kan? Semuanya itu sudah dirancang. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha wa tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Wattaqullah. Innallaha khabirun bima ta'malun. Wahai orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah. Dalam surah Al-Hasyr, surah yang ke-59 ayat yang ke-18. Kan? Wahai orang yang beriman. Suruhan itu adalah kepada orang yang beriman. Ittaqullah, dan Allah Subhanahu Wa Ta'ala memerintahkan ittaqa, itu adalah fi'il amar. Fi'il amar ni kalau kita belajar bahasa Arab sikit kan. Fi'il amar ni adalah apa? Ayat perintah yang kalau menurut ulama-ulama usul fiqh, semua ayat perintah di dalam Al-Quran hukumnya adalah wajib. Unless ada nas lain, baik itu ayat Quran maupun sunnah hadis-hadis Rasulullah SAW yang mengatakan bahawa perintah itu adalah sunat dan lain sebagainya. Kan? Jadi di dalam sini ittaqullah tu, ittaqa tu, ittaqu tu adalah perintah Allah Subhanahu Taala untuk kita semua bertakwa kepada dia. Dan dalam kita nak bertakwa kepada Allah Subhanahu Taala, Allah Subhanahu Taala perintahkan apa? Wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Bertakwa kepada Allah Subhanahu Taala bukan terjadi secara tak sengajalah. Jalan-jalan tepi jalan, perantuk tiang, langsung, oh aku kena takwa. Dan dah semayang, saya kata kan. Dia tak mungkin jadi macam tu. Kita sekarang ni kena susun lagi. Antum sebagai engineer sekarang, kita kena susun macam mana dengan engineering, ilmu engineering yang antum ada ni, antum tetap bertakwa kepada Allah. Macam mana sebagai seorang doktor sekarang ni, anda kena susun diri anda sebagai seorang doktor untuk bertakwa kepada Allah. Kita buka klinik, kita susun rangkaian klinik kita. Itu sebab anda cerita kepada ikhwan-ikhwan yang anda tak pernah cerita dengan tu sebab anda bukan doktor pun. Tapi anda cerita bagaimana peranan secara tak sengaja sebenarnya. Anda selalu bawa kan, kita biasalah ikhwan-ikhwan nak yakin, kita biasa bawa Quran-Quran kecil macam ni. Anak kemarin, dah beberapa tahun dulu, waktu anak masih kerja dengan kerajaan, anak biasa bawa. Jadi kita kadang-kadang kita check passion kan. Kita tengah check tu jatuh Quran. Jatuh ke di tepi pakcik tu. Terkejut pakcik tu. Oi, apa tu kata? Jatuh-jatuh ni dia terkejut kan. Anak beritahu, dok kata Quran. Oh, itu dia kata doktor sempat lagi baca Quran. Anak kata, alhamdulillah pakcik. Saya bahkan berarti nak kata saya khatam Al-Quran 30 juz, target saya berarti setiap 25 hari sekali. 25 hari memang saya wajibkan. Ini anda kemarin bulan Ramadan, bulan Syawal anda khatam pada 25 hari bulan. Sekarang ni kalau tak salah hari ini adalah 13 hari bulan Zulkaedah, 14 hari bulan Zulkaedah. Jadi anda perlu menghabiskan Al-Quran dalam masa 6 hari lagi. Sebab anda target 25 hari. Itu sebab anda tahu tarikh Islam, insyaAllah anda hafal. Sebab anda ambil tarikh Islam. Itu anda beritahu kepada pakcik tu gitu. Tiba-tiba pakcik tu nangis. Dia kata, doktor yang sibuk, dia kata melayan kami, reksa kami, cek kami, doktor masih sempat baca Quran. Dia kata, saya yang tak buat apa-apa, dia kata, hampir tak pernah baca Quran. Dia kata pakcik bertekad lah, dia kata mulai sekarang pakcik akan belajar baca Quran dan pakcik akan baca Quran. Anda menganggap itu sebagai alhamdulillah lah, minimal kita dah menunjukkan akhlak yang baik gitu kan. Anda cuma menganggap gitu je kan. Alhamdulillah, mudah-mudahan betul kan. Lepas tu anda dah lupa pun peristiwa tu, anda lupa lama kan. Setahun setengah ke dua tahun lepas tu lah, anda masa tu duduk di OPD. OPD ni outpatient department, yang apa, yang patient datang kita check kan. Lepas tu datang satu pakcik tu. Datang, kebetulan dia datang jumpa anda, dia kata, dia tengok anda, dia kata, doktor ingat saya ni? Mana anda ingat? Berapa juta orang nak tengok kan. Anda tengok, memang tak ingat. Tapi untuk menginikan hati dia kata, oh pakcik, macam mana pakcik sakit pakcik dia? Sebab kita tahu dia hypertension lah, apalah semua dah baca kan. Gitu pun. Oh pakcik, oh macam mana? Rupa-rupanya bukan itu yang dia suruh anda ingat. Dia kata, doktor ingat tak saya pernah masuk ward? Lebih anda tak ingat lagi, ward lagi lah banyak kan. Anda kata, yang Quran doktor jatuh tu, baru anda teringat. Oh iya pakcik ni. Itu dia beritahu tu pakcik sekarang, dia kata alhamdulillah dah rutin baca Quran. Cuma dia kata pakcik tak adalah macam doktor boleh habis 25 hari sekali. Pakcik dalam 45 ke 50 hari. Nak kata tak apa pakcik, teruskan. Daripada tak baca langsung. Nah, minimal lah peranan kita. Sebagai doktor sekarang ni bukan hanya makan ubat, lepas tu buat muka terjembir, makan ubat, bodoh apa semua. Tetapi bagaimana peranan kita sekarang ni, selain daripada marah-marah juga lah kadang-kadang kan. Tapi yang paling penting, dia terasakan sentuhan kita. Sebagai seorang doktor, kita membawa nilai baru dalam diri dia. Iaitu apa? Nilai membaca Al-Quran. Itu paling simple. Dakwah paling simple ke masyarakat. Antum semua besok pun, esok jadi engineer. Misal kata, kalau seandainya antum bawa Quran, buat-buatlah sengaja-sengaja jatuh depan dia. Kan? Esok katalah di pelantar minyak ke apa kan. Tengah ni tu buat-buat terjatuh. Jangan jatuh dalam laut dah. Kan? katakan kan antum kerja dengan Petrodas kan, dari situ ke orang akan tengok antum adalah seorang engineer yang konsisten baca Quran. Pelantar minyak antum tahu kan, segala macam aktiviti merapu kan, ada di sana kan, dengan blue filmnya, dengan pelacurnya, apa-apa semua, semua ada ni. Afan, antum tak pernah pergi, anda pun tak pernah pergi, tapi anda tahu kan. Jadi kalau seandainya besok antum jadi engineer kan, daripada antum jadi engineer seperti yang apa keluar dalam pada apa UTP Today, Blogspot kan, itulah bakal engineer yang ada di Petronas nanti. Itulah muka-muka yang akan jadi engineer di Petronas kan. Tak senonoh perangai macam binatang, tak maaf cakap, tak ada akhlak, tak ada ni kan. Jangan biarkan ni, jangan biarkan mereka-mereka ni lah besok yang akan menguasai apa tu apa petroleum negara, apa petroleum nasional, Sdn Bhd. Muka-muka tu tak layak nak jadi manusia pun tak layak, apatah lagi nak jadi engineer. Itu sebab perlunya engineer macam tu ni yang berdakwah, engineer yang mula menanamkan nilai-nilai baik di tengah-tengah masyarakat kan. Mungkin kadang-kadang tanpa kata-kata, dengan penampilan kita saja orang dah tahu dah, ya Allah, tengok wajah kita saja orang dah tahu dah, kita ni orang baik. Itu sebab kenapa anda kata Afan, kalau dakwah ni dah merata, dakwah ni betul-betul antum tarbiah 20 orang, antum tarbiah 20 orang, antum tengok 40 orang kan, misalnya setiap antum ni ada anak lakoh, dan anak lakoh antum tu muntijah juga, anak lakoh antum berdakwah lagi ke bawah. Anak baru-baru ni ada baca satu buku. Kalau seandainya sekarang ni setiap ikhwah ni satu ikhwah menghasilkan insyaAllah 5 orang, antum tak payah 20 ni, ambil 5. Kesian, kenapa kesian. Antum ambil 5, antum ambil 5, antum tarbiah 5 orang lagi, antum tarbiah 5 orang lagi, antum tarbiah 5 orang lagi. Daripada sini jadi berapa? 25. Ini katalah dari sini ke sini setahun, dari sini ke sini 2 tahun. Masuk tahun ketiga di UTP ada berapa? Hitung kali 5, 125. Masuk tahun keempat kali 5. Engineer, anda tak tahu. Sebab ada Tommy yang semua. Ini cuba. 725 kan? 625. Ini baru berapa? Setahun, 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun. Antum tengok tahun yang kelima. Senang. Tahun yang kena. Antum tengok tahun yang ketujuh. Anda yakin ni UTP ni ketika dia berusia 10 tahun habislah. Yang tak ikut tarbiah Cina kafe, Hindu paria, lagi apa? Iban. Sampai makcik-makcik minum sebis tu akuat. Pakai tudung labuh tu dia baik lah kan. Sekarang ni kenapa benda ni tak terjadi lah? Realiti ni tidak terjadi. Kenapa? Antum bayangkan, dari satu ke lima, memang antum dapat satu lima orang, dia belasah dia orang, lari, tinggal dua. Antum tarbiah baru nak tarbiah 3 orang, di belasah dia orang lari 15 orang. Tengok ni, wah, anak dah, dah lari. Itu sebabnya kenapa ni, gerak kerja kita jadi agak terhalang dan terhambat. Itu kalau tak lah tu, kita tak boleh nak develop dakwah ni, sebab tu. Tapi itu aja, itu biasa. Sebab apabila ada orang melakukan kebaikan, pasti ada orang yang tak suka. Itu biasa. Kalau ada Nabi Musa, maka akan hadir Fir'aun. Bukan cuma Fir'aun saja, dibantu oleh Haman dan dibantu oleh Qarun. Akan ada saja. Betul tu biasa. Bahkan yang nak buat baik ni satu, yang nak buat jahatnya berpuluh. Itu biasa. Itu sebab kenapa kita, realiti ni belum terjadi. Belum, bukan bermakna tidak akan. Kan? Itu sebabnya kenapa antum semua perlu meletakkan usaha yang lebih kuat lagi dalam berdakwah. Dan kalau realiti ini sudah terjadi, ya Allah nak kata ni, antum tak payah nak kempen-kempen apa semua, tak payah je. Inilah yang telah terjadi waktu di Madinah. Rasulullah SAW tak payah buat kempen pilihan raya. Ya? Ada Abdullah bin Tahul bin Ubay dengan dia. Nanti kempen. Dia ni munafik. Jangan pilih. Saya pilih saya. Kan misalnya. Tak ada. Tak payah pun. Sebab apa? Masyarakat ketika itu beriman semua. Kan? Dan orang yang beriman pasti memilih pemimpin yang beriman. Itu wajar. Ati Allah, ya ayyuhallazina amanu, ati Allah wa ati Rasul, wa ati wa ulil amri minkum. Minkum tu dikhitabkan kepada orang-orang yang beriman. Betul? Itu sebabnya kenapa kalau seandainya kita sekarang ni berdakwah, tak payah kempen-kempen, insya-Allah. Antum menang. Jadi Perdana Menteri ya, tengah menung-menung, antum diangkat jadi menteri. Ha? Pasal apa ni kan? Tiba-tiba jadi Perdana Menteri ni. Sebab apa? Masyarakatnya dah beriman. Sekarang realiti ni tak terjadi. Sebab apa? Dakwah tidak berjalan. Afan je. Antum nak mengalahkan Yahudi dengan cara berpolitik. Afan je. Yahudi itu dah berpolitik sejak zaman Rasulullah SAW lagi. Diorang lebih tahu. Antum nak mengalahkan orang Yahudi dengan cara ekonomi. Allahu Akbar. 70% daripada kekayaan yang ada di atas muka bumi ni semuanya milik Yahudi. Antum percaya tak? Minyak. Tiga syarikat gergasi dunia. Shell. Exxon Mobil. Dengan satu lagi apa? Projek. Tiga-tiga ni pemilik dia pure Yahudi. Itu baru cerita minyak lah. Kan? Belum cerita-cerita lain lagi. Antum tahu Westport. Westport ni adalah sebuah syarikat di Amerika yang memiliki apa perlombongan emas terbesar di dunia. Yahudi punya. Kemudian syarikat apa berlian tu. Apa nama namanya? Itu pun milik Yahudi. Tak usahlah ni. Antum nak melawan Yahudi bukan dengan ekonomi. Antum nak melawan Yahudi bukan dengan ni. Antum tengok Yahudi menguasai dunia. Apa? Ya. Itu kata Yahudi menguasai. Tapi di jantung mereka sendiri. Tengok lah. Anjing bos tu. Kurang ajar anjing. Antum tengok di jantung Israel sendiri. Di jantung Yahudi sendiri mereka sangat terancam dengan sangat dahsyat. Sebab apa ni? Bila ada satu gerakan dakwah. Antum kena ingat ni, Hamas dia bangkit bukan dengan politik. Politik ni efek daripada dakwah yang mereka lakukan. Sebab Sheikh Ahmad Yasin balik daripada Mesir ni pada tahun 1968. 1968. Dia pergi ke Mesir untuk ambil itu sebab dia bagi jaket ni pada Nas. Dia balik daripada Mesir pada tahun 1968 dia pergi Ain Syam University. Bukan ambil agama. Syekh Ahmad Yasin dihantar ke Palestin ke Mesir untuk ambil tesel. Tak dan habis pada tahun yang kedua dia kena tangkap kerana terlibat dengan ikhwan. Kan? Dia gerakkan ikhwan. Kemudian dipenjara 3 tahun. Tahun 68 dihantar balik. Hantar balik ke Palestin. Dan sejak itulah dia tu memang lumpuh sejak ni sejak remaja. Dia lumpuh sebab dalam satu latihan ketenteraan dia jatuh. Jatuh tengkuk tu patah dia punya cervical. Bila patah cervical dia, lumpuh daripada daripada ini ke bawah. Jadi dia balik ke Palestin, dakwah dia yang paling pertama sekali apa? Khutbah Jumaat. Dan itu sebab kenapa antum tengok Torut di Malaysia ni hebat ni. Dia kontrol semua khutbah Jumaat. Tak boleh Ya, tak boleh sembarang orang bagi khutbah Jumaat. Kalaupun ada khutbah Jumaat, dikontrol kan, ya, ditulis kan. Memang ditulis dan disuruh baca saja. Itu bukan bukan berkhutbah, itu membaca khutbah. Khutbah ni sepatutnya spontaneous, punya idea. Rasulullah SAW baca mana pun dah pakai tulis-tulis tek. Kan? Lama dia kita perlulah memaki baju-baju baru kan. Kita perlulah memaki baju-baju baru di hari raya kan. Rupa-rupanya memakai kan, memaki kata. Sebab tu lah, sebab membaca kena pula kila Allahu akbar. Kalau di Palestin tu ni, di Indonesia pun kalau tu tengok. Ana tu lah. Dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala sejak pada tahun ana start halaqah tu tahun ketiga. Tahun yang kedua, hujung tahun yang kedua. Start tahun yang ketiga tu ni ana dah start dah khutbah tu hampir setiap minggu. Biasa je khutbah. Ada saja jadual masjid tu dikuasai oleh ikhwah pergi ke masjid-masjid apa semua, kita pergi khutbah. Khutbah tu spontaneous. Tak ada bertulis, tak ada apa. Masuk naik atas mimbar, terus gitu. Belasahlah apa benda. Itu sebabnya kenapa bila orang membaca dia tak ada roh. Dia sekadar baca, membaca A sambil Z lah. A tu Z. Jadi penyanyi. Zaman ini adalah zaman yang penuh pancaroba. Nafsu mendominasi jiwa. Kesamaran meliputi pemikiran. Dia jadi macam tu. Membaca, sekadar membaca. Lepas tu, bantul. Bila orang nak sekah dengan khutbah? Tak ada roh. Tetapi kalau seandainya khutbah tu datang daripada hati kita, kita sampaikan kan, dia masuk yang menusuk ke dalam kalbu orang yang mendengar ni terlaik. Itu sebabnya tauhid di Malaysia ni lebih bijak ni. Dia kontrol khutbah Jumaat. Sebab dia tahu salah satu cara harakah Islamiah masuk untuk menyebarkan fikrah ni melalui khutbah Jumaat. Jadi Syekh Ahmad Yassin ni dia mulia dengan khutbah Jumaat ni. Dia balik, dia mula khutbah. Bila khutbah-khutbah, orang rasa tertarik dengan khutbah dia, datang discussion dengan dia. Datang discussion dengan dia, kemudian dia rekrut, dia halakohkan. Dia halakohkan dari tahun 1968. Dan mulanya intifada tahun berapa? Tahun 1988. 20 tahun je dakwah. Antum jangan main-main. Intifada mula. Akhirnya dia akan masuk politik tahun berapa? Baru ni ya, 2000 apa kan, baru masuk politik. Antum tengok, dia bermula dengan dakwah. Dan Hamas tak beria-ria nak kempen je. Walaupun dunia international semua kempen yang buruk-buruk terhadap Hamas, pengganah, apa segala macam kan, apa yang diorang tak kata pada Hamas. Tapi ya, dia kuasai 76% daripada pengundi di seluruh Palestin. Kan? Ketika cuba dicabar oleh Fatah, dengan Fatah-Fatah Fatah. Kan? Sebab apa ni? Apabila dakwah dah menancap di dalam hati, kita sudah mula menyebarkan kebaikan dalam bentuk tarbiyah, kepahaman, kan? Otomatik masyarakat akan backup kita. Tak payah kempen. Sekarang ni peranan antum semua adalah jadi pendakwah ni. Jadi merobi. Pastikan ya, satu setiap antum ni ada 5 orang anak halaqah. Dan pastikan 5 orang anak halaqah ni ada, setiap seorang ni ada 5. Jadi di bawah antum jadi 25. Di bawah antum lagi ya. Jadi antum anak halaqah ada 5. Cucu halaqah pastikan 25. Cicit halaqah pastikan 125. Pastikan nanti rasio ni berjalan dengan sangat baik dari masa ke masa. Walaupun kenyataannya mungkin tak jadi macam ni. Kan? Tetapi kalau 1 jadi 3, 3 jadi 9, itu sudah jauh lebih baik. Itu sebabnya kenapa sekarang ni kita sedang aktif. Alhamdulillah sekarang ni ke mana-mana kan. Kita sekarang ni kena pastikan ikhwah-ikhwah macam di matrik apa semua, kita dah bagi tahu dah. Antum pergi ke IPT buat kerja dakwah. Kan? Antum pergi ke IPT buat kerja dakwah. Kita akan integratekan. Kita akan jumpakan diorang di akhir nanti. sebelum dia masuk U bulan 7 masuk, dalam bulan 5 atau bulan 6 kita akan buat integrasi. Kita akan integratekan semua ikhwah-ikhwah yang ikut halakoh di matrik ni, kita akan jumpa, kita akan ta'arufkan dan kita akan beritahu, ah ini ikhwah-ikhwah. Masuk ke kampus mana pun nanti insya-Allah diorang ni ya akan kemudiannya berpakat macam kita buat dekat Unima. Kan? Daripada matrik yang berlainan masuk sana, kita setak satu halakoh. Sekarang ni akhi, di Unima sekarang ni kita dah alhamdulillah dengan izin Allah SWT, masjid Unima tu sekarang ikhwah yang punya. Kita buat segala macam aktiviti di sana dan kemudian aktiviti kita jelas ni. Kita ni kita rekrut, kita tarbiah, kita perhatikan mutabaah. Perencanaannya kita susun betul-betul. Kan? Kita bukan buat usrah ya, sekadar melepaskan batuk ya, bukan di tangga tu ya, di bumbung sana. Itu habis semua. Oh, nampak hebatnya ada usrah. Tapi lepas tu semester kedua, ketiga lebuh tak tahu pergi ke mana dah. Kita tak buat perangai macam tu. Kita pastikan halakoh ni sampai grad. Tentu bayangkan baru-baru ada ikhwah ini mas, ada seorang nak grad lah. Kan? Kita dah bagi tahu dah. Antum kita susun dah. Antum grad itu datang duduk kat sini. Akhir alif. Antum kan? Maka hendak kawan-kawan. Kan? Akhir alif tu kita akan dudukkan dia di sini. Sebab apa dia ambil psikologi pendidik? Dia ambil psikologi remaja. Jadi kita minta dia nanti aktifkan POB. Sebab dia punya sijil tu, dia punya ijazah tu kan, akan sangat bermanfaat untuk kita bawa masuk motivasi-motivasi ke sekolah-sekolah. Kita susun ni. Kita takkan lepaskan walau seorang ikhwah pun. Selama mana antum ingin disusun lah. Kalau seandainya antum dah rasa jadi engineer, dah hebat sangat, gaji lah RM10,000, tak ada tak sedar diri kan. Itu tak nak ikut dengan dakwah, itu kami tak tahulah. Kan? Tapi selama mana antum rasa nak beri komitmen pada dakwah ni, antum akan disusun. Kita dah bagi tahu dah. Antum tengok ikhwah-ikhwah yang mula awal-awal tarbiah di UTP dulu. Sampai sekarang ni masih ada tarbiah. Kita tak nak lepas. Sampai sekarang lagi dah kita susun dah. Okey, dia orang kalau akhi Muslim sekarang jadi lecturer di Unimap. Itu dengan perintah tu. Bukan tak sengaja. Dia tidur-tidur, apply, bangun-bangun, lecturer. Okey, kita jadi lecturer. Kan, sana. Kita susun akhi yang terjadi lecturer. Apa tujuan jadi lecturer? Sebab kita dah mula hantar dah. Budak-budak matrik ni kita dah susun. Okey, antum pergi Unimap. Kan? Ketika diorang pergi sampai ke Unimap, dah ada dah lecturer menunggu di sana untuk memulakan dakwah di sana. Begitu juga ada ikhwah yang akan jadi lecturer insya-Allah. Di UTM. Akhi Omar. Kan? Kalau antum ana rasa antum tak kenal Akhi Omar ni, dari UTP jap dulu. Kita memang sengaja. Sebab apa? Di UTM sekarang ni kita dah ada 60 orang dah yang ikut halakoh. Perlu di manage. Jadi hantar lecturer seorang. Begitu cara kita. Kita susun semua-semua. Sebab kita buat kerja dakwah ni bukan sekadar untuk melepaskan batuk di bumbung. Kan? Supaya terdengar hebat, tapi sebenarnya isinya tak ada apa. Kan? Kita tak nak macam tu lah. Kita nak buat kerja dakwah dan kita serius dengan kerja dakwah ni. Hidup kita kan, inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mati wa mamati lillah. Benda ni lah khaflarakullah yang anda harapkan. InsyaAllah kita akan susun sama-sama. Apalah kami tanpa antum. Tak ada makna kita berdakwah kalau kita berdakwah seorang-seorang. Itu sebabnya komitmen antum, kebersamaan antum sangat diperlukan untuk memastikan dakwah ni, rasio ni akhirnya akan betul-betul terlaksana insyaAllah. Sampai masanya nanti, besok kalau seandainya terjadi pilihan raya di Malaysia tahun 2027, kita kata. Tak ada kempen-kempen. Puak-puak sekular ni tengok. Apa hal? Grup-grup Islam ni tak ada kempen, tak ada apa. Tapi tahu-tahu menang je. Sebab apa? Tak payah. Sebab masyarakat pada kita dah tarbiah semua. Masyarakat dah faham dah. Tak payah nak kempen hukum hudud, tak payah nak buat minggu menutup aurat, semua dah menutup aurat dah. Tak payah ni. Afan, kita tak payah nak buat kempen-kempen. Kalau pun kita buat kempen, kita tak buat kempen dalam bentuk cuma ni. Kita akan buat dalam bentuk seluruh dunia menutup aurat. Wah, begitu. Wah, biar orang tengok seluruh dunia sekarang ni. Wah, harakah Islamiah sekarang ni tengah buat kempen menutup aurat. Sampai kapi-kapi pun kena menutup aurat juga. Kan? Kita akan buat sampai macam tu sekali. Sebab inilah ya, keberadaan harapan Islamiah kalau antum baca sikit. Kita bukan bercita-cita kecil hanya nak menegakkan Islam di Malaysia, bukan. Cita-cita kita nak menegakkan Islam di seluruh alam ni. Sebagaimana firman Allah Subhanahu Wa Taala, "Wa ma arsalna ka illa rahmatan lil alamin." Kan dalam surah yang ke-21, kan ayat 107 tu, memang dalam surah Al-Anbiya, Allah Subhanahu Wa Taala mengutus Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam untuk jadi rahmat bagi sekalian alam. Dan inilah gunanya kita di dalam harfah Islamiah ni. Mengembalikan kembali Islam di seluruh dunia. Walaupun sekarang ni kita bekerja secara lokal. Kita sekarang kerja level UTP kan. Macam antum mungkin level UTP. Tetapi antum kena faham lah, sekarang ni bukan antum saja yang bekerja. Antum memang bekerja di UTP. Tetapi ada ikhwah yang sedang bekerja di USM. Ada ikhwah yang kerja di UTM. Ada ikhwah yang sedang kerja di UMS. UMS sekarang ni tengah masuk. Dari sekolah ke sekolah sudah masuk. Ada ikhwah yang dah dekat 2 tahun tak balik. Buat kerja dakwah sibuk sangat dia tak balik. Kita perlu beritahu dia, suruh balik. Jangan, keluarga penting. Kan? Kita kena juga tengok keadaan keluarga kita macam mana, apa segala macam. Walaupun tahu keluarga dia susah nak didakwahi, tetapi minimal kita tunjuk muka tu sudah cukup baik. Kan? Ada ikhwah yang tak balik ni. Cuti ni tak balik. Diorang susun, ada ikhwah tak balik. Sebab apa? Sebab di sana halakah kena berjalan. Cuti-cuti sekolah, dia buat program untuk sekolah-sekolah, kena berjalan. Diorang terpaksa berkorban. Dan Nana beritahu pada ikhwan-ikhwan yang mana pergi Sabah, pergi Sarawak tu, dah lah, tak payah balik lah. Dalam erti kata, dah grad pun duduk lah. Jadi orang Sabah, jadi orang Sarawak. Amanah dakwah lebih utama. Ikhwah ada di Unimas, ada ikhwah yang sengaja minta praktikal kat Miri. Sebab apa? Bila kita cek-cek di Miri tu, ada 3 sekolah yang mantap. Dekat-dekat pula tu. Lepas tu, di samping sekolah tu ada UITM dan maktab perguruan. Jadi kalau kita harapkan kita hantar 3 orang masuk ke 5-5 institusi ini, insyaAllah. Dakwah di sana. Jadi anda harap macam antum-antum juga, Alhamdulillah, Alhamdulillah. Walaupun antum di UTP, silakan. Antum nanti tolong pakat dengan Akhi Nukman. Sebab Akhi Nukman yang pegang sekolah kan. Antum pergi masuk ke sekolah-sekolah. Masuk sekolah hantu balik. Offer pada siapa nama dia tu, kaunselor. Offer pada kaunselor untuk buat motivasi apa segala macam. Kalau cikgu perlukan medik, nanti insyaAllah saya panggil budak medik. Antum jangan takut, antum beritahu je nak kos apa. Jangan angkasawan sudah. Kita ada. Tapi kalau nak kos medik, nak kos apa-apa segala macam, kita akan panggil, kita akan cari dan kita akan hantarkan. Anak minta khaflah rahmat sebab apa, dakwah ni sekali lagi, tanpa kita tak ada siapa nanti nak buat afan. Kalau buat pun afan, kalau nak katakan sekadar melepas batuk di tangga ni. Biar nanti jangan orang kata dia tak buat. Dan dia orang tak pernah serius nak buat. Bila dituntut pengorbanan kan, ada ikhwah yang kita minta berhenti kerja. Ada. Kita tengok dia bekerja, ush, antum tak efektif lah bekerja di sini, dakwah tak berjalan apa semua. Dah, antum berhenti. Berhenti tu. Antum pergi masuk sini. Dia buat. Ada ikhwah tengah ambil master di USM. Kemudiannya tengok dia tak dapat offer untuk buat PhD di USM. Dia dapat di UPSI. Dah, kena kata cukup. Dakwah pun dah kata antum habiskan master di USM, pergi masuk kat UPSI dulu. Nanti aku patah balik di ke USM. Ambil pendidikan. Dan dia, kerana dia akdak dakwah, dia sebagai juli, dia samikna wa ata'na. Tak ada protes. Apa pula? Anak? Sebab, nombor satu ni bukan cita-cita pribadi. Anak kalau ikut cita-cita pribadi, buat apa? Anak duduk dengan antum semua ni bukan dapat apa. Dia pun tak merasa, bayangkan. Tentang kecewanya kan. Kalau nak kira cita-cita pribadi, baik anda jadi doktor pakar ONG, kaya-kaya dah anda kan. Tetapi bukan gitu. Kita hidup berjemaah, kita terikat dengan peraturan jemaah. Ketika jemaah mengatakan akhir, antum tak payahlah sambung belajar. Kalau antum sambung belajar nanti, kan, siapa nak manage dakwah? Yang anda betul juga. Tetapi anda tak menerahkanlah. Tak apa, anda tak sambung belajar, anda tak jadi pakar, tak apa, alhamdulillah, insyaAllah khair. Anda yakin itu itu yang terbaik, insyaAllah, kan? Tetapi anda akan pastikan 2,000 pakar akan ada di bawah anda, insyaAllah. Itu sebab kenapa kita dah masuk ke medik ni, anda, subhanallah, anda rasa insyaAllah tak lama lagi, 1,000 pakar akan ada, insyaAllah. Kita akan set up balik hospital, kita akan buat balik rangkaian klinik, semua kita akan dakwah balik ke masyarakat di tengah-tengah di dalam bidang kesihatan. Antum tahu kan, besok insyaAllah kita akan buat perasmian pertama tadika kita di Sri Iskandar. Itu sekolah pioneer yang kita akan buat. Sebab target kita orang yang masuk sekolah tadika ni, kita akan didik betul-betul insyaAllah, minta doa pada antum semua juga. Diorang akan hafaz Quran masa darjah 3. Dari tadika kita dah start dah dia punya syllabus tu. Darjah 3 kita target diorang ni hafaz Quran. Kita akan buat sampai macam tu. InsyaAllah. Jadi sehingga darjah 4, darjah 5, darjah 6 tak terganggu. UPSR dapat 20A. Lepas tu masuk form 1, form 2, form 3 ambil PMR 30,000A. Lepas tu ambil SPM 2 juta A. Supaya insyaAllah nanti khafilah rahmatullah diorang ni boleh pergi masuk Harvard, boleh masuk Oxford, boleh masuk Cambridge, tapi hafal Quran. Hafal hadis. Sebab target kita, anda ada beritahu dah pada akhak-akhak UPSI. Sebab yang akan jaga sekolah kita ni 6 orang. Tadikah ni, tapi 6 orang graduate UPSI yang akan jaga. Antum jangan main-main. Tadikah kita bukan tadikah main-main. Bukan orang-orang tak pas SPM, semua yang jaga. Bukan. 6 orang, insyaAllah, akhwat graduate UPSI yang akan jaga tadikah. Dan kita dah mempersiapkan insyaAllah besok jadi sekolah rendah kita, kita minta minimal kelulusannya master. Dan kena ada beberapa orang PhD yang akan jaga. Jadi standard kita, sekolah rendah kita sama macam universiti tenaga pengajar. Kita tengok kualiti insyaAllah. Dan kita bukan main-main, kita serius. Untuk siapa? Untuk anak ke? Anak-anak terlambat dah ke? Anak-anak dah form 1, form 2 dah yang tolong. Mungkin anak nombor 7, nombor 8, nombor 9 daripada isteri yang pertama, isteri kedua. Yang mungkin. Boleh. Tetapi untuk anak antum ni. Untuk anak antum. Supaya antum besok lapang dada antum nak berdakwah. Tak payah mikir dah pendidikan anak pun. Tak payah. Antum ada anak je, antum dah tahu dah nak hantar ke mana. InsyaAllah. Jadi antum dengan isteri-isteri antum besok. Full dakwah saja. Jangan fikir lain. Dakwah saja. Anak-anak antum apa semua akan ditangani oleh kami. InsyaAllah. Anak antum insyaAllah dengan izin Allah SWT akan hafal Quran. Anak antum semua akan hafal hadis Rasulullah SAW. Hadis-hadis Rasulullah SAW. Kita target 500 hadis kena hafal. Habis daripada sekolah, kita akan susun lagi. Kita sedang, anda minta supaya tim-tim ustaz ni untuk menyusun syllabus. Hafalan hadis ni. Begitu juga dengan hafalan Quran. Sekarang ni tak ada syllabus. Hafalan Quran ikut kemampuan. Ikut kemampuan. Ponok-ponok dia lah. Macam antum sekarang ni, kalau seandainya masuk UTP, UTP kata, kamu lah, kamu nak selesai berapa tahun di UTP ni. Umat kurang-kurang 15 tahun. Itu paling kurang. Ikut suka dia lah. Sebab tak boleh. Sekarang ni, benda yang tak ada tak bermakna kita tak boleh buat. Benda yang tak ada bermakna kita kena buat. Tak ada silibus menghafal Quran. Okay, kita kena fikir sekarang. Duduk tu sebab kenapa insyaAllah akhi Raja Syam dan akhi Anwar kita tugaskan insyaAllah untuk pergi ke Mesir ambil tahfiz Quran. Habis engineering ni antum akan cuma teringat kepala ni saja yang dah tak ada rambut. Lain daripada tu tak ada. Sebab apa? Dia takkan jadi engineer dah. Dia akan jadi engineer insyaAllah. Tetapi dia akan hafal Quran. Kita memang tugaskan. Pergi ke Mesir. Hafal Quran. Sebab apa? Anda perlukan orang yang seperti ini. Dakwah memerlukan orang yang seperti ini. Orang bijak. Otaknya otak engineer. Tetapi ambil hafiz Quran. Hafiz Quran supaya dia boleh menyusun. Berdua nanti susun. Silibus menghafal Quran. Silap-silap besok boleh aplikasi kita semua. Pengalaman dia menghafal Quran. Kita semua boleh mengaplikasi. Besok kita ni diharapkan setiap Patutnya setiap ikhwah yang ikut dalam tarbiyah ni kena menghafal minimal 8 juz. Itu syarat. Kena hafal 8 juz. Hadis 40 tu tak usah cerita lah. Sekarang ni, kita ni sebenarnya sepatutnya menghafal hadis Riyadhus Salihin. Ha, lepas ni ada yang cerita-cerita nak keluar berdahlah kohol lagi. Jangan lagi. Ini untuk upgrade. Itu target kita tercapai ataupun tidak, Allah Alam. Kan? Tetapi kita kena meletakkan usaha, insyaAllah. Bila lagi kita nak, itulah syukurnya kita berada di dalam sah dakwah ni begitu. Dari masa ke masa kita upgrade diri kita. Dulu kita Islam, standard Islam kita, kita rasa dah bagus dah, syurga ni tiga-tiga jengkel je lagi dah rupanya. Tengok-tengok, ya Allah, jauh ni. Kita ni jauh kualiti. Kualiti keislaman kita sangat-sangat amat jauh. Beradanya kita dalam sah dakwah ni baru kita sedar. Kita realize, ya Allah, masih banyak yang perlu kita buat untuk dakwah. Untuk Islam. Hafalan Quran kita, kita perlu perhatikan. Itu sebab kenapa di dalam dakwah ni kita ada mutaba'ah, kan? Untuk melihat, untuk upgrade kualiti kita. Sebenarnya mutaba'ah ni bukan untuk siapa-siapa, bukan untuk merobi tu. Kalau tanya antum tahajud apa 6 kali, dia pun kira tak. Oh, pahala ni dapat 675 899. Saya kata kan, mana dia tahu yang pahala dia. Seorang merobi tak dapat apa ni. Antum buat tahajud 6 kali, dia tak dapat apa-apa. Sebenarnya untuk siapa? Tujuan Rasulullah SAW bertanya pada para sahabat ni itu. Kita buat ni itu sunnah. Sebab mutaba'ah ni adalah apa yang dilakukan oleh Rasulullah SAW kepada para sahabat. Ada hadis ni. Rasulullah SAW bertanya kepada para sahabat, kamu tahajud tak pada malam ni? Kamu tahajud tak pagi semalam? Apa semua tu ditanya oleh. Itu sebab yang kenapa kita aplikasi. Untuk siapa? Bukan untuk Rasul. Rasul memang dah dijamin syurga. Tetapi untuk sahabat tu sendiri. Jadi kita pun dalam dakwah ni, kan? Kita sebagai murabi, tentu kita malu. Kalau seandainya sekarang murabi kita tahajud 6 kali, kita baru 2 kali, kita menggigit jari lah, kan? Malu kita dengan Allah Subhanahu Taala. Orang yang kita tarbiyah lebih baik dibandingkan dengan kita. Baru ada semangat apa? Fastabiqul khairat. Ish, murabi aku pun boleh tahajud 6 kali, aku cuma 2 kali, misal kata, kan? Malu kita, malu kita dengan Allah. Mungkin kita tak cerita pada dia 6 kali, anak cuma 2 kali je. Malunya kan. Kita mungkin tak cerita pun. Kan? Tetapi Allah Maha tahu kan. Kita tahajud cuma berapa kali. Begitu juga dengan hafalan Quran. Kalau kita tanya minta Rabbi kita hafalan Quran dia dah 5 juz misalnya kata. Kita 1 juz pun belum kan. Minimum termotivasi. Sebenarnya inilah keindahan berada dalam sah dakwah. Kita saling memerhatikan. Ada giving and taking. Kan? Itu sebabkan kenapa kita kena buat halaqah kita tu halaqah yang berkualiti. Bukan sekadar melepas batu di bumbu. Pastikan bahawa mutaba'ah ni berjalan dengan baik. Pastikan kualiti setiap akdak dakwah kita ni makin lama makin bertambah. Kalau sebelum ni antum tak ada halaqah, lepas ni antum kena ada halaqah. Gitu kan? Kalau tak ada halaqah, kita tanya apa masalah. Kita bantu. Bantu dan terus bantu sampai dia boleh set up halaqah. Bila dia dah ada halaqah, timbul masalah-masalah lain lagi kan. Kita bantu ni. Ka'annahu bunyanun marsus. Barulah boleh kita aplikasi ayat tu. Selama ni kita dengar je ka'annahu bunyanun marsus. Ka'annahu bunyanun marsus. Apa benda tu kan. Sebenarnya impractical. Inilah dia ni. Dia tak bangun tahajud. Okey, kita pakat. Okey, besok kalau antum tak bangun tahajud, insyaAllah nanti anak kejutkan. Kita kata kan. Dan kita yang kalau katalah malam tadi kita tak tahajud, kan, katakan, maka kita kena beritahu pada ikhwah. Jangan malu. Malam semalam mana tak bangun lah. Tolong lah. Malam ni kejut ke mana? Kesal kata. Okey, katalah dia kejut. Telefon. Dah sampai pecah telefon tu bunyi. Tak bangun-bangun juga. Beritahu dia handphone anda dah pecah dah hantum buat. Tapi anda tak bangun-bangun juga. Malam ni boleh tak kita tidur sama-sama je lah. Kita mabit sama-sama. Nanti tolong kejut tahajud. Tidurlah sama-sama. Kawan tu dah sampai pendang, terajam semua, tak bangun-bangun juga. Jadi, pakat bertiga. Tegakkan dia, biar dia jatuh. Dalam keadaan menyungkur. Sujadan wabuk. Dalam keadaan itu. Gitulah kan. Tapi dalam arti kata ini, jangan pernah bagi peluang pada setan untuk ketawa. Sebab sekali kita tinggalkan tahajud, sekali kita tinggalkan bacaan Quran, yang ketawa siapa? Setan. Bermakna hari itu antum tak layak untuk berdakwah. persiapan antum tak mantap. Sebab persiapan dakwah kan, antum tengok dalam surah yang ke-73 ayat 1 sampai 5. Kan? Nah. Surah Az-Zumar, Al-Muzammil. Persiapan untuk kita berdakwah. Tolong baca kan? Sama-sama. Tolong. Wahai orang-orang yang muslimun di Muhammad, bangunlah untuk salat pada malam hari kecuali sebagian kecil, iaitu separuhnya atau kurang sedikit dari itu, atau lebih dari sebelum itu, dan bacalah Al-Quran itu dengan perlahan-lahan. Sebenarnya kami akan menurunkan perkataan yang berat kepada ini. Khafillah rahmatullah. Para ulama' semua sepakat bahawa surah Muzammil ni adalah surah yang kedua yang diturunkan sesudah Iqra, surah Al-Alaq. Kan? Al-Alaq. Kan? Surah Al-Alaq tu adalah surah yang mengangkat Rasulullah SAW sebagai Nabi dan utusan Allah. Dan surah ni si adalah kum fa'anzir, menunjukkan bahawa perintah Allah SWT, Rasulullah SAW mula bangun dan berdakwah habis-habisan. Tetapi sebelum berdakwah habis-habisan, ada persiapan yang Allah Subhanahu Wa Taala suruh Rasulullah SAW persiapkan. Apa dia? Pertama, qumil laila illa qalila. Bangunlah di malam hari kecuali sedikit daripada itu. Kemudian, persiapan yang kedua adalah waratilil Qur'ana tartila. Jadi dua persiapan ini untuk kita sebagai dai di zaman ini, kita kena ada. Kita kena bangun tahajud. Pastikan tahajud tak pernah ni. Allah SWT tak suruh kita nak didai. Tengok filem Rambo sebanyak-banyak ni. Tengok macam mana strategi Rambo menyokok dalam air. Sebab tu tembak musuh. Misalnya dia. Allah SWT tak suruh kita tengok tengok movie ke, main game ke, main green alert. Macam mana strategi supaya kita boleh berperang kan? Allah SWT tak suruh buat benda-benda mengarut macam tu lah. Allah SWT tak suruh kita habis masa dengan buat benda-benda begitu. Ya Allah SWT suruh apa? Persiapan mental ni. Persiapan iman. Jadi itu sebabnya kenapa kita ni jangan bangga kalau seandainya kita tak bangun tahajud. Jangan bangga kita tak boleh nak mengaji Quran. Jangan seronok kalau seandainya iman kita lemah. Kita jangan seronok. Kita kena sedih. Kalau boleh menangis, itulah yang terbaik. Kalau seandainya di mutaba'ah antum minggu ni berapa juz Quran baca? Juz. Dua lain. Kalau kita terkajang di Merobi, patutnya buang, kena terkajang kan. Cukran lah. Lepas tu menangis. Menangis bukan sebab kena terkajang. Menangis sebab malu dengan Allah. Mana mungkin kita di tarbiah ni baca tak sampai satu juz, satu pun satu juz, satu dua juz seminggu tu. Tak mungkin lah. Tak mungkin. Bagi seorang yang beriman kepada Al-Quran, surah 4 ayat 162 kan, yang tadi yang antum baca tadi, Ana yang baca kan, bagi orang yang beriman pada Al-Quran, dia tak akan pernah hidup, dia tak akan pernah tenteram kalau seandainya hari itu dia tak baca Quran. Itu sepatutnya kan, sebab janji Allah tu begitu kan. Cuba antum tengok surah yang ke-13 yang ke-28 kan. Surah Ar-Ra'd tu ayat 28, apa firman Allah Subhanahu Wa Ta'ala? Itu orang yang beriman dan mereka menjadi tenteram dengan bimbingan Allah. Ingatlah, yang dengan bimbingan Allah pasti menjadi tenteram. Maknanya orang beriman dia tak mungkin tenang jiwa dia, tak mungkin tenteram hati dia kalau seandainya dia belum beribadah kepada Allah, belum mengabdi diri kepada Allah. Sepatutnya kita ni adalah satu generasi yang hari-hari kita terisi dengan Al-Quran, hari-hari kita terisi dengan tahajud, istighfar, maksurat kan? Ini kualiti diri kita. Sebab kita nak berdakwah ni, nak berdakwah pada orang ni kan, kita kena isi diri kita dulu. Kita tahajud dulu, kita baca Quran, kita habiskan maksurat, kita habiskan istighfar, pastikan solat subuh tadi kita dah berjemaah apa semua segala macam. Mulalah kita melangkah dengan pasti berdakwah pada orang lain. Kalau kita belum baca Al-Quran, jadikan hati kita ni jadi gundah gulana. Rasa tak tenteram jiwa kita sebab kita belum lagi mengingati Allah. Kan? Kan membaca Al-Quran kan, wala zikrullahi akbar kan, dia adalah salah satu bentuk zikir yang paling besar. Kan, ya, membaca Al-Quran. Okay. Itu sebabnya kenapa Rasulullah SAW, para sahabat Rasulullah SAW, ya, demand dia tinggi. Ya. Ketika ya, Ibnu Umar bertanya kepada Rasulullah SAW, ya Rasul, sepatutnya kami ni, ya, maksudnya orang Islam ni, kena mengambilkan bacaan Al-Quran. Maksudnya khatam Al-Quran ni berapa lama? Rasulullah SAW mengatakan apa? Sebulan. Dia demand lagi. Ya Rasul, aku boleh lebih kuat sebetulnya. Maksudnya dia boleh baca lebih banyak daripada sekadar satu juz satu hari itu pada dia sikit. Ya Allah, bukan kualitinya orang Islam. Ha, itu. Kan? Baca cuma satu juz. Walhal itu keringanan yang diberi oleh Rasulullah SAW. Sejuk kan? Tapi dia jadi iman lebih. Dia kata apa? Rasulullah SAW kemudian tengok, ya, kerana imannya memang mantap. Ya Rasulullah SAW itu 20 hari. Boleh kuat lagi ya Rasul. 14. Boleh kuat lagi ya Rasul. 7. Boleh kuat lagi. 3 hari. Bermakna 10 juz satu hari. Dia minta lagi saya. Boleh kuat lagi. Rasulullah SAW tidak nak. Cukup 3 hari. Dan Rasulullah SAW memberi peringatan kepada dia. Walaupun tak salah. Tetapi Rasulullah sekalian memberi peringatan kepada Ibn Umar. Mengatakan apa? Baca Al-Quran tu 3 hari. Maksudnya, baca Al-Quran tu bukan maksudnya 3 hari sekali. Macam kita, 3 hari. Ya, kan? 3 hari baca, dua baris tu. Tidur kan? Tak, yang maksudnya 3 hari tu khatam Al-Quran 3 hari sekali. Dan jangan lebih cepat dari itu. Kerana kalau yang demikian itu, kamu sudah tergesa-gesa. Aku boleh cari hadis ni dalam buku buku Imam As-Sayyuti. Ijazul Quran. Nama tajuk bukunya Ijazul Quran. Mukjizat Al-Quran. Ada hadis tu. Ha, dan antum tahu bahawa Imam As-Sayyuti itu adalah yang menulis Jami'ul Shaghir dan Jami'ul Kabir kan. Yang menulis kitab hadis tu. Dia ahli hadis Imam As-Sayyuti. Jadi khafilah rahmatullah, antum bayangkan para sahabat membaca 10 juz sehari. Bahkan kalau antum tengok kalau apa? Uthman bin Affan radhiyallahu anhu kan, menantu Rasulullah SAW kan, khalifah ar-rashidi yang ketiga, sebelum dia mati dibunuh tu, syahid dibunuh tu, dia mengkhatamkan Al-Quran 8 kali sehari semalam. Kita dengar macam tak logik kan, tetapi beliau menghabiskan Al-Quran 8 kali sehari semalam. Dia baca Quran je kerja dia selama 2 minggu ketika dia dikepung tu. 8 kali ni khatam Al-Quran sehari semalam. Within 24 hours, dia habiskan 8 kali. Itu wajarlah. Dia orang Arab satu. Lidah dia fasih. Kita baru nak sebut alif lam, nak betulkan adjust lidah lagi apa semua segala macam. Kena orang Terengganu pula. Dia mengkum. G yang terlalu banyak macam-macam kan. Kita ni kan. What do have, what do have. Tentang orang parit, what do have. What do have kan. Jadi kalau dia orang Arab, dia memanglah lancar kan. Jadi wajar. Tapi gitulah komitmen para sahabat dalam baca Al-Quran. Tahajud apa tak lagi lah. Ni antum bayangkan Rasulullah SAW beristighfar kan. Sebab apa? Dia orang tu satu lagi kerana tak banyak gangguan. Makanya anak menyeru pada antum semua dan termasuk diri anak, jangan terlalu banyak menghadirkan gangguan dalam hidup kita. Jangan hadirkan terlalu banyak gangguan. Yang namanya game, yang namanya tidur, yang namanya melepak, yang namanya movie dan lain sebagainya, tak usah lagi. Itu gangguan-gangguan yang sengaja diciptakan syaitan, iblis untuk menggoda kita supaya kita lemah komitmen kita kepada agama Allah Subhanahu Wa Taala. Walaupun memang syaitan iblis tu tak ada dalam bentuk rupa, sebab kalau dia berupa tu semua lari pun. Muka buruk gila kan, datang tu main game. Yang tentu siapa tak nak main game kan? Tapi tentu dia datang dalam bentuk yang macam keinginan. Itu sebab kenapa anda minta pada antum lah. Kalau seandainya antum rasa teringin main game, istighfar banyak-banyak. Tiba-tiba teringin sungguh main game tu, rasa macam seronok sangat. Tengok pula kawan main dia bodoh tahap gaban kan. Oh, itu pun tak boleh. Geramnya kita mula geram ni. Ada incredible berhak kan. Waktu nak jadi incredible hak tu lebih baik you won't like me when I'm angry tu kan, lebih baik untuk istighfar. Astagfirullahaladzim. Istighfar cepat-cepat, ambil Quran pergi baca. Begitu juga kadang-kadang teringin tengok movie. sifat. Sebab syaitan iblis ni salah satu yang manusia yang dia tak boleh goda, kalau seandainya manusia tu apa? Bersih hati. Jadi bersihkan hati kita dengan istighfar, kan, bersihkan hati kita dengan baca Al-Quran dan lain sebagainya. Begitu juga kalau terlalu banyak tidur, itu bukan benda yang baik. Habis masa kita. Sebab nak katakan Rasulullah apa, Allah Subhanahu Wa Taala bersumpah sebanyak 19 kali dengan masa, kerana supaya kita betul-betul perhatikan dan salah masa. So, kenapa macam anda kalau terlambat berjanji dan terlambat, anda tak malulah untuk minta maaf. Sebab pada anda kita tak boleh. Tak boleh biasakan budaya terlambat ketika berjanji dan lain sebagainya. Sebab masa is very important. Time is very important. Jadi jangan buang masa kita ni. Untuk berbuat benda-benda yang tak elok tu. Sebab ini persiapan dalaman kita. Kita nak jadi da'i, nak berdakwah pada orang, kita kena kuat, insyaAllah. Jangan bagi alasan kesibukan dan lain sebagainya sehingga apa, menjatuhkan mutaba'ah kita. Jangan. Sibuk merupakan alasan yang sangat kukuh untuk kita berusaha lebih kuat lagi, kan? Mencari masa lagi untuk terus beribadah, kan? Masa lapang adalah merupakan peluang yang sangat-sangat baik untuk kita kemudiannya cuti-cuti ni, kan? Antum semua dah dekat nak cuti dah ni, kan? Pastikan bacaan Quran ada ikhwah ni. Waktu cuti bacaan tilawah ni 21 juz seminggu. Itu yang jadi lecturer antum sekarang tu, kan? Hari itu dia tu dia konsisten ni dari dulu sampai sekarang konsisten 15 juz seminggu. CGPA dia tetap juga 3.87, kan. Boleh. Jadi kita yang cuma CGPA 2.007, kan, dia ikut tahun. Tahun depan naik 2.008, kan. Jadi dia yang ikut-ikut tahun ni, kan. Sedok-sedoklah diri tu, kan. Dia akan dapat 3 pointer ketika tahun 3090 esok. Dia baru dapat 3900. Baru dapat 3.9 dia esok. Dia ikut tahun, kan? Jadi khafilah rahmatullah, mudah-mudahan insyaAllah ya, persiapan kita lah dalam berdakwah ya, lebih mantap lagi. Sebab masyarakat sedang menunggu kita. Ini satu yang sangat pasti yang boleh anda katakan. Masyarakat kampus tu yang tengah pakai baju tengah telanjang apa semua-semua tu, sebenarnya sebab antum semua tak dakwah pada dia orang. Jangan salahkan dia orang pakai macam tu. Jangan dirogol pula kesian tu lah. Pada geram dia pasal rogol, kan. Jangan. Itu jadi antum semua kena berdakwah pada dia orang, kan. Kalau kita maki, kita caci pun dia orang tetap tak faham. Dia orang tetap tak faham lah. Kalau pun antum tak dapat berdakwah pada dia orang, pastikan generasi ke bawah tak ada lagi dah perangai yang buruk macam ni. Tak ada dah, insyaAllah. Kan? Okay. Ke bawah-ke bawah, best antum dan ke bawah semua jadi orang beriman. Buat gathering pun pisah lelaki perempuan. Kan? Buat gathering pun dia makan dia dalam keadaan sopan. Makan dia jadi dengan doanya, dengan apanya. Masuk blok pun dia orang tengok, ini di Al-Azhar ke UTP? Pisah kata. Kan? Dia masuk blok, orang tengok pun orang tahu ini semua orang beriman. Rupa-rupanya engineer yang beriman. Begitu cara. Itu sebabnya kenapa nak minta dan tu semua berdakwah. Bukan berpolitik ke apa ke, bukan. Berdakwah. Berdakwah ke dalam. Pelan-pelan kalau antum berdakwah, insyaAllah besok politik di dalam tu semua akan dikuasai oleh kita. Jangan takut. Itu janji Allah. Janji Allah tu begitu. Iza ja'a nasrullahi wal fath. Wa ra'aita an-nasa yadkhuluna fi din fi dinillahi afwaja. Yang masuk ke dalam agama Allah ni bukan seorang, bukan dua. Afwajan, berombongan-berombongan, berkumpulan-kumpulan, berbondong-bondong yang akan masuk. Maknanya yang akan sokong agama Allah, yang akan membela agama Allah ni, kan, berbondong-bondong, tak usah risau. Tetapi dengan syarat idza jaa nasrullahi wal fath. Macam mana kita nak dapat pertolongan Allah dan kemenangan? Itu dakwah. Itu yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berdakwah. Kan? Jadi khafilah rahmatullah, mungkin itulah sikit peringatan bagi kita semua sebagai mudah-mudahan insya-Allah memacu semangat antum dan semangat anda lah yang dah tua-tua ni. Kan? Walaupun mungkin tenaga anda dah tak kuat antum semua, tapi mudah-mudahan insya-Allah bila mendengar benda-benda macam ni, anda semangat anda kembali muda insya-Allah. Kan? Semangat anda kembali muda terus mengabdikan diri kepada dakwah demi mencari redha Allah Subhanahu wa ta'ala. Thank you. Dan anda yakin antum orang muda, dan banyak lagi yang antum boleh buat. Antum lebih beruntung. Antum tersentuh dengan tarbiyah ni umur 18, 19 dah tersentuh. Ana umur 21. Itu satu plus. Baru terhege-hege nak berfikir, oh rupa-rupanya aku ni orang Islam, kena berdakwah. Baru terhege-hege umur 21, belum buat apa-apa lagi. Kan? Belum buat apa-apa. Antum umur 18, 19 dah mula tersentuh dan kemudian dia dah boleh berbuat dah, masya-Allah. Mudah-mudahan dakwah antum akan jauh lebih baik dibandingkan dengan apa yang telah anda buat. InsyaAllah. Tapi namun demikian, Aina mengharapkan doa kepada antum juga. Pertama, minta doa kepada antum mungkin, supaya Aina tetap terus ikhlas dalam dakwah. Semua ikhwah, bukan Aina saja. Semua ikhwah tetap terus ikhlas dalam dakwah. Dan yang kedua, tolong doakan supaya kami terus istiqamah di jalan dakwah. Sebab, muqallibal qulub, Allah yang membolak-balikkan hati ini, bila-bila masa boleh membalikkan hati kita untuk kemudiannya meninggalkan dakwah. Berapa banyak dah terjadi. Mungkin kerana terpengaruh dengan dunia. Itu sebab kenapa anda minta antum semua. Kalau antum down, down, down, down, iman tengah turun, antum tolong jangan sekali-kali menghindar diri daripada ikhwah. Selalunya kita macam itu kan. Bila kita down, down, down, satu kita lari daripada ikhwah. Yang kedua apa yang kita buat? Setelah jauh daripada ikhwah, tidur lagi, main game, stres, sampai hancur mah. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Yang ketawa siapa? Syaitan. Dalam surah yang ketujuh ayat 27 tu. Kalau antum baca surah 7 ayat 27 tu, ketika antum down, antum jauhkan diri daripada ikhwah, kan? Itu masuk dalam kategori hadis yang dinyatakan oleh Rasulullah SAW, serigala akan menerkam domba ya bersendirian. Lagi mudah antum diterkam di syaitan. Kan? Antum tengok dalam ayat tu, syaitan ni dia sentiasa terus menganalisa kita kan. Analisa kita dan tengok je dari kita, dari satu posisi yang kita tak dapat nak analisa dia. Kita tak boleh nak analyse dia. Dia dapat tengok kita dan koncol-koncolnya. Betul? Cuba antum bacakan. Siapa? Siapa-siapa? Pakaian keduanya untuk memperlihatkan aurat keduanya. Sesungguhnya dia dan tenteranya dapat melihat kamu dari suatu tempat yang kamu tidak bisa melihat mereka. Sesungguhnya kami telah menjadikan setan-setan itu pemimpin bagi orang-orang yang tidak beriman. Jadi dia boleh menganalisa kita. Dia tu tengok je kita. Kita tengah down-down tu, mungkin tak sebab apa ke down iman kita kan. Waktu tu dia tengok, main game, maha bagus. Lepas ni jangan lupa Green Barrel pula. Green Alert pula. FIFA 2007 jangan lupa. Kan kamu kan suka bola. Kata kan. Kita pun makin semangat. Betul. Kan. Apa? Betul. Dia pelan-pelan nak makin jauh, makin jauh, makin jauh. Dia mulalah buka internet. Apa tu nama kamera? Apalah. Wah, tu. Kontak. Tekan klik. Okey, tu klik. Mula dah. Mula nak bercinta. Nak berchatting real. Dia masuk slow. Kita kadang-kadang tak perasan. Kita tak perasan. Tetapi begitulah cara dia masuk. Ya Allah, dia takkan redha dengan antum semua di jalan dakwah ni. Berapa banyak orang yang dah berdakwah bertahun-tahun kemudian dia timbulkan keraguan-raguan. Betul ke aku buat? Soheh kan? Dia kira soheh tadi. Berdakwah tak soheh. Berdakwah tak soheh. Allahu Akbar. Jadi apa yang lebih soheh daripada ni? Ada. Dia akan buat. Sebab kenapa anda pesan? Ketika iman kita down lagi, terus jumpa ikhwah. Anda tak tahulah kenapa anda sekarang ni pernah down ke kata. Tolong nasihat. Tengok-tengok kawan tu kata, anda pun tengah down juga. Apa yang kita kena buat? Jom main game? Dia tampor dia. Pam. Bodoh. Apa yang sini? Atau seandainya gitu jadi, apa yang perlu tu buat ni? Oleh, kita dua-dua down rupanya kan? Mari, kita jumpa ikhwan yang lain. Sebab dua orang boleh down. Tiga insyaAllah. Seandainya yang ketiga pun mengatakan anda pun down lah, rezak nak teruk apa-apa semua. Okey, kalau begitu, jom kita sama-sama. Sebab itu dah bertiga. Dah mula kuat. Jom kita semua-sama baca Quran lah. Kita takkan keluar daripada masjid ni belum habis dua juz. Baca Quran. Habis dua juz lah. Kemudian kita istighfar sama-sama. Istighfar. Kalau perlu menangis, menangis sama-sama. Lepas tu kita kuatkan balik semangat. Jadi kita dah ada semangat dah ni. Kita dah baca Quran, dah tahajud, dah apa. Jom kita berdakwah. Ada situ lah. Kita develop balik iman kita, insyaAllah. Ketika setan ni meragu-ragukan kita tentang jalan ikhwah ni, kan? Datang jumpa ikhwah sini. Anda tak tahulah kenapa hati anda kadang-kadang rasa tak tenteram pula dah dalam dakwah, kan? Jadi pergi jumpa ikhwah. Jadi bagi ikhwah buat tasbirah dan lain sebagainya, kan? Sebab anda tengok itu pun ada antara fenomena-fenomena terjadinya ketercisiran ya, mutasar situn pin dakwah ni ya, kerana itu bersendirian ya, tak nak berukhuwah ya, lemah dalam ibadah ya, menjaga hubungannya dengan Allah lemah sehingga menyebabkan dia mudah tergoda oleh syaitan. Jadi mudah-mudahan sekali lagi ya, anak pun sebenarnya sekali lagi tak adalah kuat tak ke mana. Anak mengharapkan doa berantun sebenarnya. Tolong doakan mudah-mudahan insyaAllah kita sama-sama terus berkomah di jalan dakwah ni, kan? Sampai nanti insyaAllah kita bertemu di syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Wallahu'alam. Ada yang nak bertanya ke? Silakan. Pukul 9 lah. Nak sarapan belum? Bagus. Kita lapar berjemaah. Tanya pasal kesakitan dan jawablah. Baguslah sakit. Oh, hantu. Aha. Kalau antum tengok hey, ruksyah, antum ambil air lap je. Tak payah nak kador-kador lepas tu pula. Tak payah. Itu ruksyah. Kalau antum tengok hey, dalam, kalau antum baca dalam fiqh sunnah apa di Said Sabiq, itu solat menggunakan kasut boleh. Antum dengan buat masuk masjid UTP selama bodoh dengan kasut naik kalau kita pengajar Ustaz Ahmad tu tagus sendiri tak payahlah. Jadi macam kita rehlah macam kemarin siapa yang pergi rehlah mana antum pergi kan, itu memang sengaja kami ajar macam mana solat menggunakan kasut boleh. Stokin itu dah hadisnya kuat yang berkenaan dengan solat menggunakan stokin tu, hadis dia sahih. Antum tak payah ni tapi dengan syarat sebelum antum pakai stokin tu antum dah wudu. Oh, sama juga dengan pakai kasut tu. Sebelum antum ni macam antum tak tahulah antum, anda, tapi yang ni tak, tak ni sebab antum lap. Bukannya tak kena air langsung, tapi kalau macam pakai stokin tu semua tu, pastikan antum dah wudu dulu pakai stokin ya, ataupun pakai kasut tu lepas tu kalau katalah terbatal cukup lap je di atas. Tak payahlah antum buka tu. Baik buka je stokin daripada kalau begitu kan. Ha, kalau ini stokin tu ambil air lap je. Itu ruksyah. Jadi jangan tak solat lah. Boleh insyaAllah. Jadi nanti insyaAllah kalau seandainya antum buat rehlah pun kita akan cuba. Ya, macam mana solat dengan kasut, macam mana solat pakai stokin. Kita buat praktikal. Cuma kita tak boleh nak buat praktikal lagi. Kita bolehlah buat praktikal kot. Solatul khauf. Solat waktu takut kan. Waktu berperang. Macam mana. Ha, itu kita kita boleh ni kan. Praktikal kan. Kita buat praktikal je lah. Tak boleh. Itu tak dikira solat. Sebab kita bukan berperang pun. Cuma boleh kita buat latihan. Macam mana solat, solat khauf. Kan. Benda-benda macam tu insyaAllah. Okey, ada apa-apa lagi? Sama juga kalau antum baca fiqh sunnah tu, kalau antum sakit kuat, demam, tak boleh bangun, antum boleh jamak dan qasar. Kalau nak kira, kalau antum tengok syarat-syarat dia, termasuk hujan. Hujan yang sangat lebat. Hujan yang sangat lebat tu maksudnya antum boleh jamak. Kita di Malaysia jangan dibuat. yang tu buat tu kata terajang ni bapak tu. Oh iya, tak bersafir. Kan? Bapak tiba-tiba belajar kung fu. Kan? Ana cerita ni pada antum ya, antum. Tapi tolong jangan dihebahkan pada masyarakat umum. Sebab di Malaysia ni kita susah sikit nak menerima perbezaan pendapat. Masalah fik ni jangan dibahas. Ustaz ni diorang bertanya tentang tu, ni antum tanya, kalau menurut antum macam mana? Kan? Kena gitu. Ya gitulah. Senang. Ana pun kalau ceramah-ceramah umum, ana tak membahas masalah fik. Sebab fik ni sebenarnya keluasan Allah Subhanahu Wa Taala, Allah bagi untuk kita berbeza pendapat. Yang tak boleh berbeza pendapat masalah akidah, itu tak boleh beza. Kan? Masalah fik boleh. Tapi di Malaysia ada orang tak boleh terima lebih gitu. Jadi jangan menimbulkan kontroversi. Sebab kenapa kita dakwah? Dakwah kita jelas masalah akidah. Dakwah kita masalah dakwah kan. Itu yang kita sampaikan. Jangan mencari perbezaan masalah-masalah fik. Orang nak kunut, tak nak kunut, nak bismillah, tak nak bismillah, lantak nyari macam mana dia solat. Yang jadi problem kita orang tak nak solat. Itu betul masalah kita. Okey, ada apa-apa lagi? Okey, kalau dah tak ada, segala yang benar dan baik datang daripada Allah Subhanahuwataala. Anda cuma tolong sampaikan saja. Kalau seandainya ada yang tersalah, tersilap, anda mohon ampun kepada Allah Subhanahuwataala dan anda minta maaf kepada semua. Mudah-mudahan Allah mengampuni dosa-dosa kita dan terus menyatukan hati-hati kita di jalan dakwah ni. Okay. Dan kemudiannya insya-Allah mengikat hati-hati kita, meleburkan hati-hati kita di jalan dakwah ni. Okay. Sehingga kita akan betul-betul insya-Allah membawa perubahan baik untuk diri kita, terutama keluarga kita nanti insya-Allah, dan juga masyarakat di mana kita berada. Wallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi, pedoman lah.